Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita yang berikut. Al-Khasad, halaman berapa tadi? 8. Ini masih 8, berarti sampai sore. Ya. Mardun min amradil qulub. Wada'un qalbiyun khafiyun. Yajma'u li sahibihi min anwa'il balaya wa alwanil adabi ma la yajma'u min ghairihi. Masya Allah, subhanallah. Dahsyat sekali. Hasad. Hasad adalah sebuah penyakit. Dari penyakit-penyakit hati. Ya. Bawaan hati atau penyakit hati? Hah? Bawaan hati atau penyakit hati? Penyakit, bukan bawaan hati loh ya. Jangan salah paham. Kalau bawaannya nafsu, ya. Ya kan? Hasad adalah satu penyakit dari jenis-jenis penyakit hati. Dan dia merupakan penyakit hati. Siapa yang pernah melihat hatinya sendiri? Ada yang pernah tahu melihat hatinya? Hah? Ada yang pernah bisa melihat hatinya enggak? Hah? Ada yang bisa tahu melihat hatinya? Enggak ada yang bisa melihat hati. Kalau mata kita bisa ngelihat, hidung bisa ngelihat, ya kan? Tangan bisa ngelihat, tapi hati ada yang pernah ngelihat? Apalagi ngelihat penyakitnya. Ya kan gitu. Ngelihat hati saja tidak mudah. Berarti ngelihat penyakit ini mudah apa tidak? Tidak mudah, sulit. Ini perhatikan. Dia salah satu penyakit hati yang tersembunyi. Penyakit yang kelihatan saja banyak orang tidak tahu. Apalagi sudah penyakit ngumpet lagi. Ya. Penyakit sembunyi. Susah ngurusin masalah penyakit seperti ini. Kemudian hasad itu, bagi orang yang terkena penyakit hasad, hasad itu akan mengumpulkan bermacam-macam bencana yang menimpa dia. Coba. Penyakit satu akan membawa banyak bencana yang menimpa dia dan mengumpulkan berbagai bentuk-bentuk musibah adab yang datang dari Allah. Penyebabnya dari hasad. Di mana semua bentuk-bentuk kerusakan ini tidak menimpa, tidak terkumpul pada selain penyakit hasad. Jadi tidak menimpa pada selain penyakit hasad. Dasarnya resiko penyakit hasad ini tidak terkumpul pada penyakit-penyakit yang lain. Maka untuk membahas penjelasan ini, ada sebuah pengantar yang kita perlu pahami. Apa yang disampaikan salah seorang ulama kita, yaitu Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi rahimahullah, hafidahullah, ya, itu salah tulis, insyaallah beliau masih hidup. Di dalam kitab beliau Islahul Qulub. Jadi beliau menulis kitab Islahul Qulub, bagaimana membenahi hati. Ya. Beliau mengatakan maradul qalbi khafiyun. Penyakit hati itu tersembunyi. Penyakit hati itu tersembunyi. Karena penyakit hati itu tersembunyi, maka ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Qad la ya'rifuhu sahibuhu. Sesuatu yang tersembunyi, yang terkena biasanya dia tahu tidak? Tidak tahu, wong tersembunyi. Maka konsekuensinya, orang yang terkena penyakit ini terkadang dia tidak tahu. Nah sekarang kalau dia tidak tahu, kira-kira sikap dia dengan penyakit itu apa? Perhatian atau tidak diurus? Tidak diurus, wong dia tidak tahu. Ya kan begitu? Ini kenyataan yang pertama, penyakit hati itu. Terkadang pemiliknya dia tidak tahu penyakit itu, karenanya dia lalai. Dibiarin saja, padahal resikonya kayak gitu. Dibiarin saja. Ini yang pertama. Dan ini kebanyakan orang. Sampai pun kita pun begitu. Kadang-kadang kita pun yang sudah punya ilmu, sudah punya pemahaman, kadang-kadang begitu. Kita itu sering terfitnah dengan yang nampak atau sering terfitnah dengan yang tidak kelihatan? Yang nampak. Coba dijanjikan, kamu nanti sungguh-sungguh, insya Allah kamu akan lulus. Dan begitu, ini kan gak kelihatan semua ini. Kapan lulusnya, sungguhnya bagaimana. Tapi kamu pergi ke sini, ini loh ada uang 100 juta nanti tak kasih. Mana yang langsung berangkat? Nah, ini langsung berangkat. Kenapa? Langsung kelihatan. Kalau kamu mau, ini anak saya, kamu nikahi. Coba lihat dulu. Wah, langsung berangkat ke sana. Langsung berangkat. Kita ini walaupun sudah begini, kadang itu sering terfitnah. Kemarin itu di Semarang, saya sampaikan. Satu contoh misalnya. Antum itu sudah tahu punya ilmu kuliah dari kecil sampai besar, ya toh? Di HP itu bunyi. Dapat hadiah mobil Avanza. Iya, aku nanti mobil pas. Langsung terfitnah. Padahal kalau orang mikir, lowong dhek kerja ya ora, kangelan ora mosok teko-teko dikei mobil Avanza. Ya ora mungkin toh, nalarnya gimana gitu loh. Lowong sing mengehi dhewe golek mobil. Ya ora mungkin gitu loh, nalarnya gimana? Tahu-tahu hadiah bagi Anda 100 juta. Langsung, wah 100 juta, alhamdulillah ini saya bisa beli rumah, beli ini. Belum-belum itu sudah rencananya banyak. Maka coba lihat apa yang terjadi. Diikuti. Akhirnya apa? Kena tipu semua. Ya itu kan sebenarnya mental seperti itu mentalnya anak-anak kan gitu. Mentalnya anak-anak kan begitu. Nah ini gula-gula, oh iya. Nah kita kadang-kadang orang tua itu seperti itu. Ini masalah pertama. Karena itu penyakit hati itu masalah yang sangat apa? Masalah urgen, masalah yang serius. Karena banyak orang tidak tahu. Berarti kalau banyak orang tidak tahu, banyak orang sakit enggak? Banyak orang sakit. Ya, banyak orang sakit dan kita hidup hari-hari berbenturan ketemu orang sakit. Ya kan begitu kan jadinya logikanya? Lah kalau di sekitar kita banyak orang sakit, berarti kita ketemu tiap hari orang sakit. Potensi untuk ketularan itu besar. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua. Wa in arafahu sauba alaihi sabru ala mararati dawaihi. Kalau toh ada orang yang tahu penyakit ini. Kalau toh ada orang yang tahu menyadari penyakit ini, ternyata keadaannya orang-orang yang tahu ini pun membiarkan dia dengan sakit. Lo tahu sakit kok membiarkan sakit? Ada enggak orang tahu sakit membiarkan sakit? Ada. Banyak orang tua-tua kita sakit, enggak apa-apalah saya sakit. Daripada ketemu dokter disuntik, dicoblos bokong saya, mending saya sakit. Ada kan orang sakit, dia lebih rela sakit daripada dia sembuh. Kenapa? Coba jawabnya. Ada yang bisa jawab? Dia sakit, dia lebih rela sakit daripada dia sembuh. Kenapa jawabnya? Padahal dia tahu. Apa? Lo tadi sudah tak kasih contoh orang tua, enggak mau kenapa? Saya itu enggak bisa dicoblos bokong saya. Apa jawabnya? Karena tidak mau berobat, karena berobat itu ternyata juga apa? Sakit. Gitu loh. Jadi, berobat itu juga sakit, gitu loh. Jadi ternyata ngobati penyakit itu harus dengan apa? Dengan sakit. Nah itu banyak orang tidak mau. Dia lebih memilih biar saja saya sakit ya. Maka dia tidak sabar menghadapi pengobatan dari penyakitnya. Lebih-lebih lagi penyakit kolbu, penyakit hati, yang dikuasai oleh nafsu. Dan nafsu itu tabiatnya senang dengan kesenangan-kesenangan. Dan ternyata cara mengobati penyakit hati itu dengan nuruti kesenangannya atau malah dengan disetop kesenangannya? Disetop kesenangannya. Nah itu yang tidak bisa dilakukan. Itu yang banyak orang kemudian dia tidak mau. Kenapa? Karena dawa'uhu mukhalifatul hawa. Mengobati penyakit hati itu bertentangan dengan hawa nafsu. Sementara manusia kecenderungannya ngikuti hawa nafsu. Nah ini yang kedua. Akhirnya orang sakitnya tambah banyak gak? Tambah banyak. Tadi orang sakit yang gak sadar, ini orang yang sakit yang sadar. Tapi biarlah kita sama-sama sakit. Ini penyakit hati. jangan dianggap sepele. Penyakit hati ini kalau tidak sembuh, perhatikan, itu tidak sembuh betul. Beda dengan penyakit jasad. Walaupun di dunia sampai fatal tidak bisa sembuh, masih ada kesempatan sembuh enggak? Hah? Masih ada kesempatan sembuh enggak? Di mana? Ada yang tahu? Loh, masa enggak bisa jawab? Walaupun kata dokter ini sudah enggak bisa sembuh, kalau menurut saya ada kesempatan sembuh. Bahkan kesempatan sembuhnya lebih lama. Mati dulu. Di alam barzah tidak ada orang kena jantung, kena paru-paru. Ya enggak ada kan? Kanker, kudisen, panu, enggak ada, sehat semua di sana. Ya, itu penyakit tubuh. Tapi kalau penyakit hati, kalau sudah tidak sembuh selamanya, sampai di neraka tidak sembuh. Ya coba. Jadi jangan dianggap sepele penyakit ini. Kalau cuma khasat aja, cuma khasat. Ini cuma panu saja sampai ke Jakarta. Ini gak paham bagaimana memahami kebaikan jalannya. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wa in wajada sabra, kalau ada orang yang siap untuk berobat dan mau sabar. Jadi tahu dia sakit dan tahu dia mau berobat, dan saya harus mau sabar menderita berobat. Banyak yang berhasil dia sembuh? Banyak enggak? Sudah berobat, berhasil sembuh? Banyak enggak? Siapa yang bisa jawab banyak? Buktinya ganti-ganti dokter. Buktinya kan? Ganti-ganti dokter itu menunjukkan apa? Banyak enggak sembuh toh? Baru sini loh kok masih ada? Ah, dokter ini saya enggak percaya. Kesana lagi. Walaupun dia sudah berobat, mau sakit, mau berkorban, kenyataannya banyak tidak sembuh. Apa yang menyebabkan? Mau berobat, ya tahu, tapi banyak tidak sembuh. Banyak dia tidak bisa berobat. Kenapa? Apa jawabnya? Hah? Di situ sudah ada jawabnya itu. Lam yajid tabiban hadiqan yu'alijuhu. Kalau orang sakit ngobati sendiri itu gimana? Wong loro ngobati dhewe itu umumnya bisa baik enggak? Ya ndak, butuh orang yang tahu penyakit. Jadi butuh apa? Butuh dokter-dokter yang beneran. Dokter yang tidak beneran tidak akan bisa menjadi wasilah yang baik. Walaupun dia punya ilmu bener, tidak ikhlas saja dokternya ngapusi, enggak beres jadinya. Maka yang menentukan kembali harus ada apa? Harus ada dokter yang benar, yang memang jujur, mau membantu dia, mengobati dia. Di mana ada fakultas kedokteran penyakit hati? Sudah berapa dokter yang keluar dari sana? Ya. Fakultasnya itu ya pondok-pondok pesantren, orang-orang yang thalabul ilmi. Itu saja kadang-kadang yang sedang di situ juga kena penyakit. Kadang-kadang banyak juga lah ini dokternya malah pada sakit. Makanya susah. Bagaimana bisa mengobati masalah sementara keadaannya seperti ini? Sudah ada berapa keadaan tadi? Hah? Tidak banyak orang tahu sakit, maka berarti banyak orang sakit. Kemudian banyak yang apa? Banyak yang tahu sakit tapi membiarkan diri, berarti nambah banyak orang sakit hati. Kemudian lagi apa? Banyak orang mau berobat tapi tidak sembuh-sembuh, karena tidak ketemu apa? Tidak ketemu dokter-dokter yang benar, akhirnya malah sakitnya tambah menjadi atau berkurang? Tambah jadi, wong kena malpraktek. Kan kena malpraktek akhirnya trauma kan jadinya? Wes aku moh, aku ra seneng karo agama. Wong kuwi kaya gitu, itu kaya gitu loh, kena malpraktek. Malah tambah menjadi-jadi. Berarti orang sakit hati itu di jalan sekarang luar biasa. Makanya dikatakan oleh beliau, Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi, fattafaqa qillatul atibba, maka menjadi klop sudah. Sedikitnya dokter yang jujur, yang baik, kasratul mardo, banyaknya yang sakit, kemudian munculnya penyakit-penyakit hati yang tambah menjadi-jadi. Fastadal bala, maka musibah ini tambah menjadi, tambah keras. Ya tambah keras, tambah menjadi. Watafaqamal amru, dan perkara urusan menjadi runyam. Makanya sekarang jadi bingung. Sajane iki piye? Ya. Ya sekarang contoh, anak dulu nakal, wis anu era wis kok ke pondok kok kan waras. Wis bapake seneng lebok ke pondok. Wah, ning pondok malah tambah menjadi-jadi. Lho iki meh digowori ngendi? Lho kan jadinya begitu. Lho sakjane kita mau kemana? Kan jadinya akhirnya susah. Ini namanya tafaqqamal amru. Jadi perkara itu sudah betul-betul menjadi kacau. Menjadi kacau. Seakan-akan tidak ada jalan bagi kita kembali untuk memperbaiki masalah ini. Ini masalah. Ditambah lagi yang keempat, yang diterangkan oleh beliau. Yang keempat, beliau menjelaskan waqama kullu jahulin yutabibun nas. Ditambah lagi banyak orang-orang bodoh yang sebenarnya dia ini bukan orang-orang berilmu, bukan dokter, melu-melu apa? Melu-melu ngobati, ngomong, ngandani wong. Dia itu bukan orang yang tahu, mulai ikut berbicara. Bagaimana manusia tidak kacau? Orang-orang yang sakit sendiri ngobati, oh sakit, ngobati. Bukan orang yang sehat, orang yang baik ngobati. Maka disimpulkan oleh beliau apa? Wamtala'atid duru waturuqatu wal aswaqu minal marad. Maka rumah-rumah, isinya rumah itu apa? Istri, suami, anak, orang tua, mungkin mbah atau kakek, ya kan? Rumah. Kemudian waturuqat, jalan-jalan. Kemudian apa? Aswak, pasar-pasar lebih-lebih lagi. Dipenuhi orang-orang yang terkena sakit hati seperti ini. Ya harusnya kita ini kalau memang paham masalah ini, hari-hari keluar itu tidak nyaman. Wabah di mana-mana ada. Ya kan begitu kan? Harusnya tidak nyaman, mlebu omah aduh. Ini banyak penyakit lagi. Harusnya begitu. Ya. Kemana-mana kita ini terancam dengan masalah fitnah yang ada di dalam. Ini yang sekarang harus dipahami keadaan seperti ini. Dan karena itu Ibnu Qayyim mengingatkan di dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau berkata kalau orang pengin dia sukses, bagaimana dia membenarkan jalannya? Dia adalah orang yang tahu bagaimana membetulkan jalan dia di dalam masalah ini. Sebagaimana kata beliau di halaman 9, saya lompati sedikit. Fal arifu himmatuhu taskhikhul asas wa ihkamihi wal jahilu yarfa'u fil bina'i min ghairi asasin. Maka orang yang punya pemahaman, orang yang cerdas, kepentingan dia di dalam membangun meraih surga ini yang dipentingkan itu membenarkan asas. Apa itu asas? Dasar, pondasi bangun rumah itu kalau orang cerdas yang dikuati paling pokok itu apa? Pondasinya. Ya. Dan itulah urusan qalb, urusan hati. Urusan hati itu adalah perkara yang tidak boleh digampangkan. Karena itu asas. Ya. Itu adalah masalah asas. Ya. Dan dia meneguhkan asasnya. Sementara orang bodoh, kepentingan dia adalah meninggikan bangunan. Ya. Menampilkan dulu yang di depan, yang di muka, yang dilihat oleh orang. Tanpa memperhatikan masalah apa? Masalah pondasi. Masalah asas. Lalai dengan masalah hal-hal yang menjadikan hancurnya pondasi dia. Kalau sudah seperti ini orang, maka hampir-hampir rumah yang baru saja dibangun, apa yang terjadi? Roboh dengan mudah dan tidak bisa dikembalikan lagi. Kalau roboh itu sudah dari cakar ayamnya, ya, roboh itu sudah dari cakar ayamnya, dari pondasinya, bisa dikembalikan lagi? Tidak bisa. Tapi kalau roboh itu yang lain-lain, tapi hatinya masih kokoh, ya, keikhlasannya masih kokoh, tidak dihantui, dirusak dengan noda-noda tadi, maka jatuh bangunnya dia di dalam masalah ini akan mudah kembali. Makanya kita lihat kenyataan-kenyataan kita di dalam hari-hari kita. Kadang-kadang kita melihat orang tadinya tekun baca Quran, ya toh? Salate yo rajin, sedekahe rajin, ngaji rajin, apa-apa rajin. Diuji oleh Allah kecil. Tahu-tahu apa? Tahu-tahu kita lihat, loh orang ini kok enggak pernah lagi kelihatan, enggak pernah ini. Tahu-tahu rusak agamanya. Total sudah malahan kadang. Kenapa coba? Padahal kalau dilihat dia, kalau dilihat dohirnya sebelumnya luar biasa. Maka ujung-ujungnya semua masalah itu adalah kembali ke masalah apa? Hatinya rapuh. Hatinya sudah dinodai dengan penyakit hati, dibiarkan tidak diurus. Imannya rapuh. Ini masalah yang harus dibenahi. Kadang-kadang kita mendapati ada orang kadang-kadang ibadahnya sepertinya ya biasa saja, malah kadang-kadang ada lihat kurang, tapi kita lihat dia istiqomah. Sampai tua istiqomah dan malah tambah baik. Padahal dulu tidak mengagetkan orang. Kenapa? Seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Nabi, orang yang masuk surga diberitahu oleh Nabi, dilihat para sahabat tidak punya apa? Tidak punya amalan-amalan yang kelihatan mencolok secara apa? Secara zahir. Setelah diteliti, akhirnya kesudahannya dicari, yang dia miliki apa? Amalan apa? Amalan hati. Ya, imannya kokoh, tidak dinodai dengan hasad, tidak dinodai dengan sebagaimana yang disebutkan tadi. Inilah orang yang cerdas, orang yang berakal. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah, "Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwanin khairan amman assasa bunyanahu ala safa jurufin harin?" Apakah orang yang dia membangun, ya, membangun bangunannya, ini dicontohkan konkret oleh Allah. Urusan iman dicontohkan seperti apa ini? Bangunan. Apakah orang yang membangun bangunannya di atas takwa, pondasinya takwa, dan pondasinya adalah ridha Allah, keikhlasan kepada Allah, apakah dia lebih baik? Atau orang yang membangun bangunan, bangunannya dibangun di tepi jurang yang mau runtuh, mana yang lebih baik? Jelas orang yang membangun bangunan dengan pondasi yang apa? Pondasi yang benar. Pondasi iman yang betul, ya. Maka ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, dari penjelasan ini, mungkin penjelasannya yang lain nanti bisa lihat kembali, kita masuk pada penjelasan bagaimana tadi hasad. Lihat pada halaman 10. Beliau Syekh Hani Jam'ah berkata kembali, hafizahullah ta'ala, di dalam kitab Al-Hasad wa Atharuhu ala Hayatil Muslim. Qala al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisiyu rahimahullahu. Al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi, semoga Allah merahmati beliau, berkata, "I'lam annal ghaidha idza qaduma la ajaza anit tasyafi." Ketahuilah, sesungguhnya marah itu kalau sudah mengendap, artinya marah itu tidak hilang, berarti tersimpan. Ya, marah itu kalau sudah tersimpan, mengendap, ya, maka apa? Akan sulit untuk diobati marah itu. Sulit diobati. Jadi kalau sudah marah, habis marah masuk di dalam hati tersimpan. Jadi apa tadi? Jadi apa? Dendam. Itu sulit untuk diobati. Ya. Seketika itu diperbaiki itu sulit. Raja ilal batin, dia kembali ke batin, fatah kona fihi, kemudian dia tersimpan di situ, soro hikdan, maka menjadi sebuah apa? Heket, dendam. Cirinya orang yang marahnya sudah sampai kepada dendam, yang nanti akan membuahkan apa? Dari dendam membuahkan apa tadi? Hasad, ya. Alamatuhu dawamu bughdi syamsi. Apa? Terus menerus marahnya dia pada seseorang. Jadi marah itu tidak habis-habisnya. Salahnya sekali dari kemarin itu apa? masih marah terus. Itu berarti sudah menjadi apa ini? Menjadi dendam, ya. Wastisqalihi wan nufuri minhu. Dan dia merasa berat terhadap orang yang dia marah. Kemudian dia merasa enggan kalau bertemu dia, inginnya lari. Itu ciri berarti marahnya sudah menjadi apa? Menjadi dendam. Jadi berkepanjangan. Terus apa tadi? Berat dia rasakan. Terus apa lagi? Nufur. Dia itu enggan bertemu sama dia. Itu ciri yang apa? Yang menjadikan marah itu telah menjadi dendam. Wal khiktu athar samratul ghadab. Dan dendam itu merupakan buah dari marah. Wal hasad min nataijil haqd. Dan iri itu merupakan buah dari apa? Dari dendam. Kemudian beliau menjelaskan, wa minal ma'lum anna nafsa bi tabi'atiha qad jabalat ala khubbir rif'ati alal akhirin. Perkara yang kita maklumi, tidak akan kita ingkari, bahwa nafsu manusia itu punya tabiat. Tabiatnya nafsu itu pasti senang terangkat melebihi yang lain, ya kan? Ada orang yang tidak, dia senang kemudian dia lebih daripada yang lain. Itu tabiat nafsu. Jadi nafsu itu punya tabiat seperti ini. Fahiyatu khibbu an ta'luwa ala aqraniha. Dia senang kalau dia itu meraih kelebihan di atas siapa? Di atas temannya. Faida ala alaiha akhadun. Kalau sudah dia senang naik, salah seorang sudah senang di atas temannya, ya ini yang bahaya. Apa? Karihat dalika. Wahtabasal khidu fiha. Kalau ada orang lain yang naik melebihi dia, dia tidak suka. Itu kan tabiat nafsu kan? Jadi ketika dia naik, dia senang. Kalau ada orang lain lagi apa? Di atas dia, maka dia tidak suka. Wahtabasal khidu fiha. Dari situlah berangkat apa? Dendam. Tersimpanlah di dalamnya menjadi dendam. Warubama sa'at litanfisi ma taqona fiha bi'idai sahibin nikmah au bisai li izalatiha anhu hatta la yafdulu alaiha wa hadha amrun musyahadun wa ma'lumun. Bahkan boleh jadi dia melakukan untuk menghilangkan apa, melampiaskan apa yang terpendam di dalamnya dengan menyakiti orang yang mendapatkan nikmat, atau dengan apa, melakukan menghilangkan nikmat tersebut dari orang tadi sehingga orang tadi tidak melebihi atas dia. Dan ini perkara yang banyak kita lihat pada kenyataan. Sekarang permasalahannya, lah apa kita tidak boleh? Kan tabiat nafsu itu selalu ingin di atas. Maka diterangkan oleh beliau, walaisa khubbun nafsi liuluwiha ala ghairiha madmum. Kecintaannya nafsu untuk menjadi orang yang tinggi di atas lain itu bukan tercela. Pada asalnya bukan tercela. Ya kan? Karena itu potensi supaya kita bisa berlomba mendapatkan apa? Mendapatkan kebaikan yang tinggi. Kalau kita tidak diberi nafsu seperti ini, kita akhirnya menjadi orang yang loyo, kan begitu? Itu tidak tercela pada asalnya, ya. Hatta yasbahu khasadan, sampai kemudian menjadi khasad. Nah, itu baru tercela. Ingin orang lain tidak seperti dia. Nah, itulah jatuhnya kepada hal yang tercela. Atau dia melakukan usaha menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Maka sesuai dengan iri yang ada pada dia tadi itulah akan ada bagaimana dia tercela keadaannya yang ada pada sikap irinya tadi. Sikap irinya tadi. Kemudian beliau menerangkan di mana bencana-bencana hasad. Al-hasadu a'adanallahu wa iyyaka minhu mardun min amradil qulub. Hasad, semoga Allah menjaga kita semuanya dan engkau, adalah merupakan salah satu penyakit dari penyakit hati. Idza stawalla 'alal qalbi, ketika fasad itu menguasai hati, fasada fasadan. Coba perhatikan. Namanya saja fasad, apa hasad. Kalau dia sudah masuk ke dalam hati menguasai, maka dia akan terus mengobarkan kerusakan. fasada fasadan, dia benar-benar mengobarkan kerusakan. La yurja ma'ahu shalah, yang setelah itu tidak bisa diharap lagi bisa baik. Coba perhatikan, tidak bisa lagi diharap lagi bisa baik kalau sudah terkena penyakit ini. Illa bi'aunin minal wahidil ahadi subhana, kecuali semata-mata pertolongannya siapa? Allah Dzat yang Maha Tunggal, yang Maha Suci. Wa muskilatul hasad, ya, problematika hasad, annahu da'un qalbiyun, dia adalah penyakit hati, khafiyun yang tersembunyi, yakmanu fi sadri, yang tersimpan di dalam dada, wa yajma'u li sahibihi min anwa'il balaya, dan dengan hasad ini terkumpul pada pemiliknya banyak atau macam-macam daripada musibah. Wala wa alwanul adabi, dan berbagai macam adab Allah, ma la yajma'u fi ghairihi, yang tidak terkumpul pada selainnya. Tsumma huwa yatadammanu iddata amradin, kemudian lagi mengumpulkan berbagai macam penyakit-penyakit yang sama lagi, penyakit hati, tahtaki yang ada di bawahmu, ma'a ba'diha, bersama sebagiannya, li tu'addi dauriha fi is'alin nari fi sadril khasid wa ikhraqi qalbihi. Untuk apa berkumpulnya penyakit bersama khasad? Untuk menyalakan api kejahatan di dalam hatinya orang yang khasad, dan untuk membakar hati tersebut. Maka fa innal khasida yajma'u lahu yajtami'u lahu, orang yang hasad itu terkumpul penyakit yang pertama apa? Al-karah. Apa karah? Benci. Orang yang benci itu hatinya lapang enggak? Lapang enggak? Benci, lapang enggak hatinya? Enggak ada kelapangan. Susah. Membenci orang itu bukan satu bahagia, penderitaan. Itu akan ada bersama hasad. Kemudian lagi apa? Wal hikdu, dendam. Terkumpul semua ini bersama hasad. Ya, mendekam semua bersama hasad. Kemudian apa lagi? Wal adawatu, permusuhan. Mendekam bersama hasad. Wal bagdau, apa? Marah. Mendekam bersama hasad. Wal khasratu, kerugian terus-menerus bersama menyertai orang hasad. Wal kamdu, sulit. Hidup itu serba sulit. Apa-apa yang dijalani adalah sulit. Kemudian wassakhatu, ya, benci. Ala qada'illahi wa qudrahi wa qadrihi, tidak suka terhadap takdir dan qada Allah. Coba bayangkan, sudah kejahatannya sampai kemana? Sampai kepada Allah. Berarti dia adalah orang yang membenci pada takdir-takdir Allah, ya. Kemudian walham, kegelisahan menimpa dia terus. Walgham, kesusahan. Watarakub, hidup selalu memata-matai orang. Orang menjadi mata-mata, hidupnya nyaman enggak? Enggak nyaman. Orang sibuk, tidak bisa tenang. Melihat orang terus. Itu bersama dengan hasad. Watarabbus, mengintai, menanti jatuhnya lawan. Menanti jatuhnya lawan. Bagaimana ini jatuh? Bagaimana ini jatuh? Sibuk seperti ini. Wal qalali wal qalaqi, kemudian gelisah, hidupnya itu gelisah, enggak pernah tenang. Wal khairati, bingung, hidup itu bingung. Ya, di sana ada begini bingung lagi, di sini ada orang mencela dia bingung lagi, di sini ada orang begini bingung lagi terus. Bagaimana orang bingung bisa bahagia? Wastiraqin, kemudian dia menjadi orang yang wastiraqin nadar, pandangannya dia menjadi buruk. Pandangan dia itu, wajahnya itu buruk. Kenapa? Karena dia hidupnya itu ma'at tajassus. Orang yang khasad itu secara tidak langsung hidupnya menjadi tajassus. Apa tajassus? Tajassus apa? Apa? Mencari kejelekan orang, mematai. Kira-kira kalau orang sedang mentajassusi orang itu wajahnya cerah apa gelap? Hah? Ya gelap. Dia itu bagaimana mikir orang ini, mana kejelekannya ini, mana kejelekannya lagi, mana kejelekannya lagi. Tidak mungkin dia bisa lapang. Ya. Ini terkumpul semua dengan orang yang hasad. Kemudian apa? wa ijhadil qalbi wal badani, menyusahkan hati dan badan, memberati hati dan badan, wa tarassudi wastisqa wastiqsail khayli, dan selalu menanti mengintai orang lain dan menyelidiki siasat-siasat. Hari-hari itu yang dipikir bagaimana membuat siasat. Hari-hari yang dipikir bagaimana menyelidiki kemudian membuat siasat. Bagaimana orang seperti ini hidupnya bisa nyaman, bisa tenang. Penderitaan bersama dengan hasad. Hada kulluhu duna ayyatadarrara al-maqsuda. Kemudian perlu dicatat, semua tadi yang diterangkan oleh beliau, bahaya-bahaya yang tadi ada, itu sama sekali tidak pernah mengenai orang yang dihasati. Tidak ada yang kena kan? Orang hasad itu yang susah, yang hasad atau yang dikena, yang dia hasad kepadanya. Dia, semua itu menimpa dia. Coba pikirkan. Yang dia irikan kepada dia, dia tidak pernah menimpa yang tadi. Sementara yang hasad itu menimpa ini terus pada dia. Ini keadaan yang harus dipahami sebagaimana diterangkan oleh beliau. Madaratnya semua menimpa dia. Ditambah lagi ya'kulul hasanat, kebaikannya dia hilang semua. Mana orang yang bisa ada untungnya seperti ini? Ya. Bagaimana orang seperti ini bisa untung? Maka ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah. Ini secara umum yang diterangkan oleh beliau tentang beberapa masalah hasad. Dan di dalam masalah hasad ini ada dua masalah yang tadi kita sudah ada beberapa masalah yang tadi sudah kita pahami, dan yang kesimpulannya kejahatan tadi dirinci oleh beliau di bagian berikutnya. Kemudian yang kita perlu pahami kembali, al-hasadu min arkanil kufur. Hasad itu salah satu rukun terjadinya kekafiran. Coba, sejauh itu. Hasad itu salah satu rukun tegaknya kafir. Naudzubillah min dzalik. Di antara sebab yang menegakkan kafir itu terjadi pada seseorang adalah apa? Hasad. Al-Imam Ibnul Qayyim telah berkata dalam kitab Al-Fawaid, arkanul kufri arba'atun. Rukun kekafiran yang bisa menjadikan orang dia kafir, sudah terhalang, sudah kebaikan kalau sudah kafir. Ya, adalah empat, kata beliau Ibnul Qayyim. Yang pertama, al-kibru, takabur. Takabur itu salah satu rukun kekafiran. Yang kedua, al-khasad. Apa? Khasad, iri. Yang ketiga, al-ghadab, marah. Dan yang keempat adalah as-syahwatu, syahwat. Jadi kekafiran itu terjadi, penegaknya, rukunnya adalah empat ini. Yang paling tinggi adalah kibir, kemudian khasad, kemudian ghadab, kemudian syahwat. Kemudian Ibnu Qayyim merinci, fal kibru yamna'uhul inqiyad. Takabur itu menghalangi orang untuk tunduk. Sementara kalau orang jadi orang beriman, dia harus tunduk enggak? Tunduk, bukan penentang kan? Nah kalau sudah takabur, orang merasa diri enggak butuh sama orang lain, jadinya tunduk apa penentang? Penentang. Maka bisa menjadi kufur. Dasar kekafiran adalah penentang, bukan tunduk. Kalau orang tidak takabur, maka dia akan tunduk, tawadhu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal khasad yamna'uhu qabulin nasihati wa badliha. Dan iri itu menghalangi orang untuk menerima nasihat dan menerima ucapan pencurahan nasihat. Sementara orang itu kalau sudah tidak mau menerima nasihat, ujungnya jadinya apa? Jadinya apa? Kekafiran. Kafir itu kan orang yang gak menerima nasihat. Coba lihat bagaimana Allah menjelaskan, sawa'un alaihim a'andartahum amlam tundirhum la yu'min. Allah menerangkan orang-orang ahli neraka lahum qulubun apa? La yafqahuna biha. Mereka punya hati, hatinya tidak mau apa? Memahami. Hasad itu tidak mau dinasihati. Ya, tidak mau. Maka tidak bisa menerima nasihat dan ujungnya akan membawa kepada kekafiran. Kemudian yang ketiga, al-ghadab yamna'uhul adl. Marah akan menggelincirkan orang tidak bisa berbuat adil. Sementara agama ini harus dibangun dengan apa? Dengan keadilan. Kalau kita tidak bisa adil kepada Allah, tidak bisa adil kepada semua yang ditentukan Allah, tidak bisa memegangi agama. Dan yang menjadikan kita tidak bisa berlaku adil kepada Allah, kepada diri kita, pada semua adalah karena kita marah. Kemudian yang keempat, syahwat. Apa? Kesenangan, syahwat. Menghalangi manusia tamna'uhu atafarruq lil ibadah. Menghalangi manusia untuk sibuk beribadah. Orang kalau sibuk menyenang-nyenangkan tubuhnya, waktunya bisa beribadah enggak? Enggak. Padahal yang namanya iman itu tidak bisa lepas dari apa? Dari ibadah. Orang kafir itu intinya orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, kan begitu? Nah, orang mukmin adalah orang yang beribadah kepada Allah. Lah kalau dia sudah habis waktunya untuk apa? Untuk syahwat. Dia tidak menjadi orang yang bisa beribadah kepada Allah. Maka ini yang diterangkan oleh beliau Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahkan ada perkataan beliau yang sangat bagus. Wa zawalul jibal, itu yang ada garis tebal. Coba perhatikan. Wa zawalul jibali an amakiniha aisaru min zawali hadhil arba'ah. Menggeser gunung. Menggeser gunung. Ada orang yang pernah menggeser gunung? Pakai alat berat kayak apapun ya, nggak bisa digeser. Ini sebuah perumpamaan yang masya Allah disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Menggeser gunung dari tempatnya, kecuali Allah sendiri yang menggeser, itu lain. Ya. Menggeser gunung dari tempatnya itu lebih mudah, lebih mudah. Min zawali hadhil arba'ati amman buliya biha. Daripada menggeser empat rukun kekafiran ini bagi orang yang sudah ditimpakan musibah dengan ini. Coba, subhanallah. Coba perhatikan. Orang yang sedang ditimpakan kibir atau khasa atau apalagi tadi ghadab atau apalagi syahwat, digeser itu supaya berubah, itu jauh lebih susah daripada menggeser apa? Gunung dari tempat. Dan coba buktikan, ya. Coba buktikan kehidupan yang seperti itu. Nyata, kita punya kesenangan, kesenangan yang sepele saja, yang kadang kalau dipikir gak punya bermanfaat, gak ada manfaatnya apa-apa. Mohon maaf, ini misalnya ngerokok misalnya, ya, itu kan manfaatnya saja nih opo. Tapi orang itu punya kesenangan sahabat itu dirubah, dikai opo-opo, dikai ini gak mau loh. Terus kamu berhenti ngerokok, tak tawari anak saya yang cantik. Enggak, saya enggak bisa. Enggak bisa, enggak mudah. Itu syahwat. Satu contoh, kibir lebih-lebih lagi, hasad lebih-lebih lagi. Tidak mudah, menggeser penyakit ini kalau sudah ditimpakan oleh Allah, itu jauh sangat berat sekali. Ini apa yang dinasihatkan oleh beliau Ibnu Qayyim rahimahullah. Walasiyama idha sarat hay'atun rasikah wa malakatun wa sifatun sabita. Lebih-lebih lagi kalau rukun-rukun ini telah menjadi keadaan yang rosih. Rosih itu wis mendarah mendaging. Wah, itu lebih parah lagi. Ya. Sudah betul-betul meresap mendarah mendaging sempurna. Kemudian lebih-lebih lagi kalau sudah menjadi kepemilikan. Jadi sudah menjadi sesuatu yang enggak bisa dipisahkan di dalam apa? Pada dirinya. Lebih-lebih lagi kalau sudah menjadi sifat yang hobi. Hobi kok hobi takabur, hobi hasad. Jadi sudah menjadi kesenangan yang tidak bisa dipisahkan. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Akan susah untuk bisa keluar dari sini. Maka kata beliau Ibnu Qayyim, wa kullama istahada fil amal afsadathu alaihi hadhihi al arba'ah. Setiap kali dia berbuat baik, dipatahkan empat rukun kekafiran ini. Naudzubillah. Setiap kali dia mencoba memperbaiki diri, empat masalah ini apa? Datang memusnahkan. Bagaimana dia susah untuk mendapatkan kebaikan? Ya. Wa kullul afat mutawalladun mutawalladatun minha. Dan keempat ini saling kait mengkait, saling keluar ini dengan ini. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang telah diterangkan oleh beliau. Bahkan beliau Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut. Antum lihat pada halaman 19, wa idza ta'ammalta kufral umami ra'aitahu nasian minha. Dan kalau kamu melihat kekafirannya bangsa-bangsa yang kafir, kamu melihat kafirnya mereka itu tumbuh dari empat rukun penyakit ini. Jadi tumbuh dari sini, ya. Tumbuhnya dari empat masalah ini. Maka dinasihatkan oleh beliau kembali, faman fatakaha ala nafsihi fataha alaihi abwaba syururi kullaha ajilan wa ajalan. Barang siapa yang dia membukakan empat rukun ini pada dirinya, maka berarti dia membukakan seluruh pintu kejahatan. Barang siapa yang dia membuka empat pintu rukun kekafiran ini pada dirinya, berarti dia membuka seluruh pintu-pintu kejahatan seluruhnya, baik sekarang di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Naudzubillah, subhanallah. Ini apa yang dinasihatkan oleh beliau. Kemudian beliau menjelaskan kembali apa dasar sumbernya. Wa man sa'u hadhihi al-arba'ati min jahlihi bi rabbih. Sumber pokok terjadinya penyakit empat rukun yang membawa kekafiran ini lahir dari bodohnya dia terhadap Allah. Ini masalahnya. Lahir dari kebodohan dia tidak mengenal Allah dengan pengajaran yang benar. Lahir dari sana. Wa jahlihi bi nafsihi, dan bodohnya dia tidak mengenal dirinya. Fa innahu law arafa rabbahu. Kalau sekiranya dia tahu, mengenal Allah dengan sifat kesempurnaannya, bahwasanya yang sempurna Allah, kemudian dirinya itu bukan orang yang punya apa-apa, perlu dia takabur? Perlu dia takabur? Enggak perlu. Enggak perlu dia takabur. Perlu dia hasad? Enggak perlu. Orang rendah. Untuk apa dia marah? Wong dia orang memang makhluk yang hina, yang rendah. Untuk apa dia memperlambiaskan syahwat kesenangannya? Wong dia itu makhluk yang seperti itu. Tidak bisa mendatangkan kebaikan secara mutlak. Itu buah dari tidak paham mengenal Allah dan tidak paham tentang dirinya. Wa arafa nafsahu bi naqaisi wal afat. Kalau dia tahu dirinya penuh kekurangan, penuh dengan cacat, lam yatakabbar, dia tidak akan takabur. Orang takabur itu melihat dirinya apa? Tidak kurang, lebih, hebat, ini dan sebagainya, kan begitu. Kemudian apa? Walam yaghdab laha, dia tidak perlu marah. Walam yaqsud ahadan, dia tidak perlu hasad kepada orang lain. Alama atahullah, atas apa yang Allah anugerahkan. Maka hakikatnya, fa innal hasad fil haqiqati nau'un min mu'adatillah. Karena sesungguhnya hasad itu pada hakikatnya adalah memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Musuhi Allah. Dari sisi apa? Dari sisi Allah mentakdirkan fulan dikasih ini, kemudian dia apa? Menggeser, tidak terima. Berarti memusuhi Allah enggak? Memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Karenanya, karena waktu sudah 11:30, kita ambil sebagai contoh kesimpulan tentang bencana hasad, hakikat hasad. Al-hasad, halaman 18. Minal asbabil mani'ah min qabulil haq. Maka hasad adalah salah satu sebab yang menghalangi orang dari menerima kebenaran, berarti menerima agama. Salah satu hal yang menghalangi orang menerima kebenaran adalah hasad. Ini jadwalnya sampai jam berapa? Sampai duhur aja. Duhurnya jam berapa? Ya? Jam 12 ya. Alhamdulillah masih ada waktu. Berarti nanti kita upayakan kita selesaikan. Kalau masih ada pertanyaan, alhamdulillah, yang bisa kita jawab. Kalau enggak ya diterima apa yang ada, insya Allah sudah cukup banyak kita amalkan. Maka salah satu contoh di sini disebutkan oleh beliau Ibnu Qayyim, i'tirafu Abi Jahlin bi nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Apa artinya? Mengetahuinya Abu Jahal. Abu Jahal ini mengetahuinya Abu Jahal dengan apa? Kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abu Jahal itu jadi orang kafir, tahu Nabi Muhammad benar enggak? Tahu. Dan ini banyak fitnah seperti ini. Justru Sulaiman menjelaskan di dalam syarah Riyadhus Shalihin. Beliau meneliti, lihat kebanyakan orang-orang yang menerima agama, para kaum pembesar atau kaum du'afa? Kaum du'afa. Kenapa coba? Karena orang du'afa itu lemah, merasa butuh sama orang lain. Makanya ketika dia ada kebenaran menerima. Dan kebanyakan penentang Nabi, orang-orang lemah atau orang-orang perkasa? Orang-orang perkasa. Orang-orang yang gak merasa butuh sama orang. Orang yang iri, orang yang kibir, orang yang... Menjadi jelas sekali kedudukan hasad. Ya. Wal asbabul mani'a min qabulil haq katsiratun jiddan. Sebab yang menghalangi menerima kebenaran hidayah itu banyak. Di antaranya yang umum, al-jahlu, bodoh. Ya, kebodohan. Ya. Kemudian ketika bodoh itu menguasai pada kebanyakan nafsu, maka dia memusuhi menerima kebenaran. Kemudian lebih-lebih lagi kalau bodoh sudah diikuti dengan hasad. Sudah bodoh, ditambah lagi apa? Hasad. Tambah menjadi lagi. Kemudian sudah bodoh, sudah hasad, diikuti dengan kebiasaan-kebiasaan yang gak bisa dirubah. Bagaimana orang bisa menerima kebenaran? Gak bisa dirubah. Karena salah satu penghalang kebenaran adalah mengikuti kebiasaan. Itu juga diterangkan Ibnu Qayyim. Mengikuti kebiasaan itu salah satu penghalang kebenaran. Kemudian disimpulkan oleh beliau, min adami hadhil asbab al-hasad. Di antara sebab yang paling besar menghalangi orang untuk menerima kebenaran, beriman pada kebenaran, itu adalah hasad, iri. Iri. Fa innahu da'un kaminun fin nafsi. Karena iri itu adalah sebagaimana tadi obat ya apa, penyakit yang tersembunyi di dalam nafsu, di dalam jiwa. Wa yaral hasid al-maqsuda qad faddala alaihi, dan dia melihat orang yang hasad pada yang dihasadi punya keutamaan dan kelebihan yang dia tidak diberi. Maka ditanyakan oleh beliau Ibnu Qayyim, fahal mana'a iblis minas sujud di Adam illal hasad. Penyakit iblis yang kafir, perhatikan, iblis itu kafir. Sebelumnya kafir enggak? Saya tanya dulu, sebelumnya iblis kafir enggak? Enggak, iblis itu dulu beribadah lama dengan malaikat kepada Allah. Senior. Makanya hati-hati kalau jadi orang senior. Jangan merasa senior, kemudian oh, saya kebaikan saya sudah banyak. Hati-hati. Iblis itu senior. Sudah beribadah lama kepada Allah. Hidup dengan malaikat. Jadi kafir kan? Akhir kesudahannya. Bahkan Ibnu Qudamah membawakan riwayat. Nabi Nuh pernah ditatangi iblis. Dan iblis mengatakan, hati-hati kamu dengan hasad. Karena hasad itu telah menjadikan saya seperti sekarang ini. Itu kata iblis. Ya. Jadi iblis itu menjadi kafir dengan dua sebab. Yaitu apa? Hasad, kemudian apa? Kibir. Ya. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim, bukankah telah menghalangi iblis dari bersujud menghormat kepada Adam kecuali apa? Hasad. Mana perkataan iblis yang menunjukkan hasad? Ada yang ingat ayatnya di Al-Qur'an? Ada yang ingat ya? Sudah sering khatam kan baca Al-Qur'an? Iya, masa enggak ingat? Ada yang ingat? Iblis ketika disuruh sujud oleh Allah kepada Adam menolak. Apa alasan dia, dalilnya? Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan sedangkan engkau ciptakan Adam dari apa? Dari tanah. Menurut iblis, api itu lebih baik dari apa? Dari tanah. Ini bodoh. Lah tadi sudah disebutkan bodoh. Tanah lebih baik daripada api. Lu apa ada pelajaran tanah lebih baik daripada api? Banyak. Kalau ingin membaca, antum baca kitabnya Ibnul Qayyim, Miftah Darus Sa'adah, diterangkan panjang lebar di sana. Menunjukkan bodohnya iblis. Dia menganggap api itu lebih baik daripada apa? Tanah. Padahal tanah itu lebih baik daripada api. Itu, dan kita tidak bicarakan di sini. Ya. Karena iblis hasad. Ketika dia melihat lamma ra'ahu qad faddala alaihi. Ketika dia melihat Allah memberikan kelebihan kepada siapa? Kepada Adam. Wa waqa'a fawqahu wa rafa'a fawqahu. Dan Allah meninggikan Adam di atas siapa? Di atas iblis. Maka wahtaral kufra. Coba perhatikan. Iblis memilih apa? Memilih kafir. Lebih baik jadi orang kafir. Coba. Antum perhatikan ini kalau antum ingin menjaga agama. Iblis lebih baik memilih jadi orang kafir. Dan antum harus paham, orang menolak kebenaran itu dari satu-satu atau langsung, "Wis aku enggak mau sama Islam sama sekali." Gitu. Hah? Pasti sedikit dulu, enggak mau karena hasad, saya enggak mau itu. Saya mau benar kalau ini. Kalau dari ini saya enggak mau benar. Yang ngajari seperti itu siapa? Kita disuruh melihat kebenaran itu dari mana saja datangnya kebenaran, kan begitu? Itu menunjukkan sikap kita tawadhu, tidak takabur. Sampai Nabi saja mengatakan benar pada perkataan benar yang diucapkan oleh siapa? Oleh iblis. Ya kan begitu? Itu sampai Nabi mengatakan itu perkataannya betul. Ya. Ini yang harus kita kembali camkan di dalam masalah ini. Jadi kita harus menjadi orang yang bisa mendudukkan masalah ini, karena kebenaran itu akan diingkari orang sedikit demi sedikit. Ya. Satu ditolak, membawa lagi, membawa lagi, membawa lagi, membawa lagi, seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dia lebih memilih kafir alal iman daripada iman setelah keberadaan dia hidup bersama para malaikat. Ini iblis. Penyebabnya apa tadi? Hasad, kemudian kibir. Wa hadza huwa alladhi mana al-yahud min al-imani bi Isa bin Maryam. Penyakit ini yang menghalangi orang Yahudi menolak Nabi siapa? Nabi Isa. Padahal Nabi Isa dari Bani Israel enggak? Loh, sama bangsanya loh ya. Bani Israel sama Bani Israel. Sementara Nabi Isa membenarkan ajaran nabi-nabi sebelumnya enggak? Membenarkan, cuma sedikit aja yang dirubah. Itu saja ditolak oleh siapa? Oleh Yahudi, karena hasad. Makanya orang Yahudi menolak lagi ajarannya siapa? Ajarannya Nabi Muhammad, karena siapa? Karena apa? Karena hasad. Apalagi Nabi Muhammad membawa ajaran baru, merubah ajaran dia, bukan dari Bani Israel, dari orang Arab, wes tambah menjadi-jadi lagi. Tambah keras hasad yang ada di dalam dirinya. Maka inilah masalah yang harus kita kembali fahami dan ambil pelajaran di dalam masalah ini. Sebagaimana kemudian yang terakhir kita ambil contoh tadi, Abu Jahal memahami kebenarannya Nabi. Antum bisa lihat pada halaman 20 sebuah riwayat yang datang dari keponakannya Abu Jahal. Ya. Keponakannya Abu Jahal, oh, halaman 19 ya, afwan, yaitu Ibnu Ukhti Abi Jahal yang bernama Maisur bin Marhamah bin Mahromah, dia berkata kepada Abu Jahal, "Ya Khali, Ya, wahai pamanku, hal kuntum tahtamuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil kadab? Apakah kalian menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedustaan? Apakah kamu pernah menilai Nabi Muhammad itu berdusta sama kamu? Qabla an yaqula ma qala, sebelum Nabi Muhammad itu mengatakan semua yang dia dakwahkan, apakah kamu pernah menilai Nabi Muhammad itu pendusta? Faqala, maka Abu Jahal mengatakan, ya ibna ukhti, wallahi laqad kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fina wa huwa syabun yud'al aminu. Coba perkataan yang dasar dari Abu Jahal. Demi Allah, loh, sampai dia bersumpah. Demi Allah, wahai anak bibiku, anak saudara perempuanku, yaitu adikku, sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kita orang-orang musyrik Quraisy di sini adalah seorang pemuda yang dikenal terpercaya. Bagaimana saya mengatakan dia pendusta? Ini perkataan Abu Jahal. Fama caraina alaihi kadiban qat. Tidak pernah sama sekali kita menuduh dia, menilai dia pernah berdusta, biar satu kali pun tidak pernah. Qala ya khali, wahai paman, fama lakum la tattabi'una. Kenapa kalian tidak ikut? Coba perhatikan. Ini urusan agama loh ya. Kenapa kalian tidak ikut pada dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala ya ibna ukhti. Wahai anak pamanku. Tanazza'na nahnu wa banu Hasyim asyraf. Kami dan Bani Hasyim selalu berebut kemuliaan. Karena Nabi Muhammad adalah keturunan siapa? Bani Hasyim. Kami itu di kalangan orang Quraisy bangsawan yang berebut kemuliaan dengan siapa? Bani Hasyim. Fa'atma'u wa'at'amna. Mereka memberi makan orang, kita juga memberi makan. Wasaku wasakaina. Mereka memberi minum orang, kita memberi minum. Coba, berlomba berbuat baik. Wa'ajaru wa'ajarna. Mereka melindungi orang, kita juga melindungi orang. Hatta idza tajasaina 'ala raqabi. Sampai kita saingan mengangkat tubuh-tubuh kami di atas kuda. Maksudnya apa ini? Berpacu bagus-bagusan mengendalikan kuda itu sampai kita saingan ke sana. Wa kunna kafar sayriha. Seakan-akan kami dan Bani Hasyim itu seperti sejoli yang saling berebut, tidak pernah apa? Tidak pernah ada yang kalah, tidak pernah ada yang menang. Jadi betul-betul berebut terus dalam segala hal. Hatta qalu, mereka nanti akan mengatakan, minna nabi, kita punya nabi. Bani Hasyim nanti akan bilang, kita punya nabi, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahmata nadruku misla hadihi. Terus kita dapat dari mana? Coba lihat Abu Jahal. Mereka nanti bilang kita punya nabi. Nah, terus kita nanti terus bilang mana kita punya nabi, mana nabinya? Coba lihat, apa ini yang menghalangi? Hasad. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian antum lihat bagaimana orang Yahudi. Salah satu contoh diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq dari Abu Bakar, dari Sofiyah binti Huyai, salah satu istri Nabi, dari siapa? Orang Yahudi. Sofiyah pernah berkata radhiyallahu anha, annaha qalat, dia pernah mengatakan ketika dia masih menjadi orang Yahudi dulu, kuntu ahabbu waladi abi ilaihi. Saya siapa ini? Sofiyah adalah anak yang paling dicintai oleh siapa? Oleh bapak saya. Wa ila ammi Abi Yasir, dan saya yang paling dicintai oleh paman saya, yaitu Abu Yasir. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ghadaw alaihi. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka orang Yahudi, bapak saya dan paman saya ini, segera berpagi-pagi menemui Nabi. Ya. Summa jaa'a minal asyi. Kemudian dia berusaha melihat Nabi pada waktu gelap. Jadi pada waktu gelap supaya tidak ditahu, dia melihat Nabi, pengen buktikan. Fasami'tu ammi yaqul. Ketika itu saya mendengar pamanku berkata li abi kepada bapakku. Ahahuwa. Apakah dia itu Nabi Muhammad? Jadi setelah dia melihat, ini pamannya ngomong sama siapa? Bapaknya. Apakah betul dia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana yang mereka tahu di dalam apa? Di mana mereka tahu tentang Nabi Muhammad? Di kitab Taurat, kan begitu? Apakah betul dia itu adalah Nabi Muhammad? Qala, maka bapaknya menjawab, na'am wallahi. Benar demi Allah, dia ternyata rasul, nabi yang dikhabarkan di dalam kitab Taurat. Qala, ata'rifuhu wa tathabbathu. Apakah kamu sudah mengecek, meneliti dan tasabut mengenal dia? Betul enggak tanda-tanda kenabian itu ada semua? Maka dia mengatakan, na'am, saya sudah teliti. Dan betul dia itu nabi yang ada, yang diterangkan dalam Taurat. Kemudian, fama fi nafsika minhu. Kemudian pamannya ini tanya sama bapaknya, Sofia, lalu apa yang ada pada dirimu sekarang tentang dia Nabi Muhammad? Kan begitu kan? Sekarang apa yang ada pada dirimu tentang dia Nabi Muhammad? Qala, adawatuhu wallahi ma baqiya ma baqaitu. Saya akan memusuhi dia demi Allah selama saya masih hidup. Loh, coba lihat, coba perhatikan. Ini masalah hasad. Sampai sedemikian jauh. Dan ini penyakit bangsa-bangsa, penyakit yang tadi telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah ini. Dan ikhwan wa akhwatiti rahimani wa rahimakumullah, tinggal satu masalah, yaitu masalah bagaimana mengobati penyakit hasad. Saya bacakan kesimpulannya di dalam masalah ini yang disampaikan oleh beliau Syekh Hani Syekh Jam'ah tentang mengobati penyakit hasad. Ada dua sisi. Yang pertama secara pemahaman, bagaimana cara kita menghilangkan hasad, yaitu al-ilajun nadhar, mengobati dari sisi yang ada di dalam hati kita. Yaitu pertama, at-taslimu biqada'illah wa qadrihi wa jabrin nafsi alaihi. Berusaha untuk pasrah, menerima ketentuannya Allah. Taslim, menerima kepada ketentuan qada dan takdir Allah dan memaksakan diri untuk mau menerima apa yang sudah Allah tetapkan. Ini cara menghadapi apa? Hasad. Kemudian yang kedua, quwwatul imani wal khaufi minallah, menguatkan iman dan takut kepada Allah. Allati tamna'u sahibuha minal hasad, terkait dengan bahaya yang ditimbulkan apabila Allah tidak memberi petunjuk disebabkan karena apa? Hasad. Ya. Yang ketiga, ayatrukal hasada, menjauhkan, membuang hasad talaban lirrahatin nafsiyah, karena untuk kepentingan diri sendiri. Apa sih kita hidup yang kita cari? Apa sih kita hidup yang kita cari? Ingin tenang kan? Ya? Ingin tenang enggak? Ingin tenang. Orang yang ingin tenang itu sedikit tuntutan apa banyak tuntutan? Sedikit tuntutan. Jadi kalau kita sudah membatasi, sudahlah sampai di sini. Kok hidup saya sehari dapat 5.000? Ya sudahlah 5.000, alhamdulillah. Kok saya cuma rumah hanya segini? Alhamdulillah. Sudah. Membatasi diri karena kita ingin lapang. Orang kalau seperti bahasa Jawa, nungsang jembali. Tahu nungsang jembali? Itu dia bisa istirahat dengan nyaman gak? Bisa tenang gak? Gak bisa apa-apa. Ngelihat istrinya aja gak sempat. Ngelihat istrinya gak sempat. Ngelihat tanahnya, wes toh nanti saja. Ya gimana? Ya sudah, sini-sini. Karena hidupnya habis untuk memenuhi tuntutan. Bagaimana dia mau bisa baik, bisa tenang? Jadi yang ketiga, berusaha membuang hasad untuk kepentingan diri sendiri. Supaya hidupnya apa? Lapang, tenang, bisa berbuat, bisa tenang, bisa tenteram. Karena orang banyak tuntutan, banyak neko-neko, itu pasti tidak akan bisa hidup bahagia. Tidak akan bisa hidup bahagia. Kemudian yang keempat, atafak ayatafak korofinufusin nas minhu wa karohiyatihim lahu. dia selalu memikirkan kalau dia jadi orang hasad, bagaimana jiwanya manusia menghadapi dia dan tidak sukanya manusia pada dia. Orang hasad itu mana ada orang senang. Dia mikir, kalau kita jadi orang hasad, tidak ada yang senang sama kita, gak ada yang baik sama kita, tidak dapat nasib apa-apa kita. Malah orang menilai kita jeruk, menilai kita jelek, dan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk kita bisa baik. Kemudian yang kelima, ini juga masalah yang penting. Kalau ingin tidak banyak tuntutan, harus apa? Ayyazhada fid dunya. Berusaha menyedikitkan, mengambil dunia. Makanya nasihatnya Nabi kepada Ibnu Umar apa? Hiduplah kamu di dunia seperti apa? Hah? Seperti musafir. Ya, harusnya kita pahamlah, musafir itu bawa bekal sedikit aja, minum sedikit aja, yang penting kita cukup. Kan begitu? Atau orang yang ada di negeri rantau. Orang yang ada di negeri rantau pikirannya cepat pulang, menyiapkan bekal untuk pulangnya. Maka jangan banyak kita cenderung tamak kepada dunia. Kalau tidak ingin terkena hasad, nah, jangan ingin banyak, terlalu tinggi-tinggi muluk-muluk dengan urusan dunia. Orang yang tidak punya keinginan muluk-muluk kepada dunia, pada akhirnya tetap dikasih oleh Allah dunia enggak? Dikasih, ya kan? Tetap dikasih kan? Ya udahlah, saya nerima segini aja ini. Tahu-tahu dapat malah lebih banyak. Ya kenyataannya kan begitu kan? Malah kadang ada orang ingin 10 juta, ingin 20 juta, sehari saja dapat 100 ribu aja sudah kepalanya pening. Kita tidak tahu itu pemberian Allah. Ya. Kemudian pengobatan yang terakhir, yang keenam, secara pemahaman ayatafakkaru ma fi ma yata'allaqu bin nikmah. Dia memikirkan tentang hal-hal yang terkait dengan nikmat. Khususnya nikmat dunia. Apa sih nilainya nikmat dunia? Kata Ibnu Qayyim, dunia itu kalau diambil melebihi batas kebutuhan kita, menyengsarakan kita. Antum bisa baca dalam kitab Minggu 1-8. Jadi orang ngambil dunia melebihi batas kebutuhan dia, akan menyengsarakan dia. Dari tiga sisi, kata Ibnu Qayyim. Masih mencari sengsara, dapat juga sengsara, pergi sengsara. Pergi juga sengsara. Buktinya, mayit itu diadab dengan sebab tangisannya orang yang ada. Yang ada di mana? Di dunia. Coba, orangnya sudah meninggal, peninggalannya di dunia menjadi sebab dia pergi aja masih menyengsarakan dia. Itu diterangkan oleh Ibnu Qayyim. Buah daripada orang mengambil dunia yang tidak benar. Maka jangan terlalu memandang dunia itu terlalu tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nilai tentang dunia, memikirkan tentang dunia sesuatu yang menyusahkan. Ya. Kemudian pengobatan yang berikutnya adalah secara amal. Addu'a li akhihi. Mendoakan saudaranya pada waktu saudaranya tidak ada, bi dhahril ghaib. Itu menunjukkan keikhlasan, tidak akan terfitnah. Didoakan saudaranya orang-orang beriman, mudah-mudahan diberi taufik dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mukhawalatu tahabbub li akhihi. Berusaha mencintai saudaranya. Orang-orang beriman hatta walaupun jelek sama dia, husnudzon, dicintai. Semaksimal yang dia bisa lakukan. Kemudian yang ketiga, ziaratuhu. Kalau memungkinkan kita ziarahi, kita silaturahim, walaupun mungkin kita tegur, kita sapa, dia berbuat apa yang terhadap kita tidak baik, ya tidak apa-apa. Maka insya Allah nanti akan menutup pintu-pintu hasad yang ada pada diri kita. Ada muslimah awirdo bighibatihi. Kita tidak senang kalau ada saudara kita muslim digibah, dijelek-jelekan. Jangan kita biarkan. Tidak boleh. Saudara kita dijelek-jelekin orang, walaupun yang dijelek-jelekin kebetulan ada sesuatu yang kita tidak suka. Jangan dibiarkan. Kemudian yang keenam, istisyaratu akhika wa talabi nasihatika. Musyawarahlah dengan saudaranya orang beriman, mintalah nasihat kepada dia sehingga menunjukkan hubungan yang tidak banyak fitnah. Ya, kita musyawarah, walaupun orang itu kita anggap di bawah kita, diajak musyawarah, diminta sarannya dan seterusnya, sehingga pintu-pintu hasad pada diri kita akan tertutup. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, takallufus sana alaihi. berusaha juga memberikan nilai baik, nilai positif kepada saudaranya yang lain. Menilai juga saudaranya punya kelebihan, punya kebaikan dan sebagainya. Sehingga apa? Tidak melihat dia sendiri yang punya apa? Punya kebaikan. Akhirnya tidak akan mudah hasad. Dan kesimpulannya di sini kita tambahkan penjelasannya beliau yang terakhir, Syekh Jibrin, merubah daripada hasad memperbaiki adalah dengan ilmu dan dengan amal. Dengan ilmu kita simpulkan yang terakhir ada dua, agar seorang memahami bahwa semua yang terjadi adalah takdir Allah. Itu harus dipahami. Makanya belajar ma'rifat pada Allah yang benar. Fahami nama-nama Allah, sifat Allah, qadar dengan benar. Supaya kita tahu bahwa semua yang terjadi itu qada dan qadar Allah. Sehingga dengan semua takdir-takdir kita mendapatkan kebaikan. Bukan malah kita terjadi apa? Fitnah. Ini yang pertama, kita harus pahami seperti ini. Kemudian yang kedua, pemahaman terperinci yang harus kita pahami di dalam ilmu, bahwasanya hasad itu hal yang menodai iman. Itu paham kan? Lihat bencananya hasad, membawa kekafiran, penyakit yang merusak iman kita. Itu harus kita selalu ingat, sehingga menjadi rem bagi kita untuk tidak terjatuh kepada apa? Hasad. Lihat, kita lebih berharga iman kita atau lebih berharga hasad kita? Kalau kita ingin selamat iman kita, sudah buang jauh-jauh hasad. Tidak usah mikir hal-hal yang seperti itu. Hadapi dengan ridho apa yang Allah berikan dan terus mencari kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tolong menolong yang syar'i dan sebagainya. Sebagaimana hal ini diungkapkan salah satu syair oleh beliau, isbir ala madadil hasud fa inna sabraka qatiluhu. Sabarlah kamu dengan perlakuan menyakitkannya orang-orang yang hasad, sabar sudah, karena sabarmu itu akan membinasakan hasad yang ada pada dia. Kenapa kok bisa begitu? An-naru ta'kulu nafsaha. Api itu punya sifat membakar enggak? Punya sifat bakar enggak? Kalau tidak ada yang dibakar, bagaimana? Membakar dirinya sendiri kan begitu? Ya kan begitu? Makanya dalam syair diterangkan an-naru ta'kulu nafsaha. Api itu akan memangsa dirinya, illam tajid ma ta'kuluhu. Kalau dia tidak mendapati apa yang dia makan. Bapak-bapak kaum muslimin, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Karena waktu sudah jam 12, insyaallah itu kajian kita yang kita sampaikan pada hari ini yang mungkin masih banyak kekurangan dan yang masih banyak yang belum saya sempat baca. Mudah-mudahan antum dimudahkan oleh Allah untuk bisa membaca, mengambil nasihat dari makalah yang saya sampaikan, yang kita kumpulkan dari penjelasannya para ulama. Dan mudah-mudahan ilmu yang hari ini kita dapatkan dari nasihat masalah hasad ini menjadi nasihat bagi diri saya dan kaum muslimin semuanya. Dan ini saya mohon maaf ya, karena waktunya sampai jam 12 ini pertanyaannya masih ada. Ini mudah-mudahan di lain waktu saja Ustaz ya. Ya. Saya mohon maaf, jadi pertanyaannya yang kita jelaskan hanya satu saja tadi. Dan kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang diberi ilmu yang bermanfaat dan diberikan pertolongan oleh Allah untuk beramal, mengamalkan yang bermanfaat sebagaimana doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ikhwan akhwatiddin, dan saya mohon maaf dengan banyaknya kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.